Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan tadi bahwa salah satu dari penyebab besar terjerumusnya orang ke dalam aksi-aksi teror, terorisme dan khawarij adalah adanya intima masuk dan ikut serta dalam firqah-firqah atau jamaah-jamaah sesat yang ada. Yang salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin. Kita ambil contoh. Syiah, kaum Rafidah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, memiliki pokok-pokok keyakinan. Antara lain mereka yakini maksumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kafirnya setiap yang menyelisih beliau. Maka mereka hukumi kufur banyak, bahkan mayoritas para sahabat. Mereka anggap menyembunyikan al-haq dan telah mengganti, merubah syariat Allah dengan kedzalimannya. Yang kedua, mereka yakini bahwa imam-imam mereka yang 12 maksum. Tidak mungkin dan tidak boleh salah. Tidak mungkin keliru. Sekaligus imam mereka yang 12 ini mereka yakini tahu yang gaib. Dan salah satu yang gaib yang diketahui oleh imam-imam mereka itu adalah mereka tahu kapan mereka akan mati. Kesesatan mereka yang ketiga, pernyataan mereka bahwa Quranul Karim telah dirubah oleh para sahabat. Mereka tambah dan mereka kurangi. Adapun bagi Syiah, mereka punya Mushaf Fatimah yang isinya 3 kali lipat lebih banyak dari Quran yang ada di tangan kaum muslimin. Yang keempat, akidah mereka pula bahwa para sahabat Rasul SAW murtad setelah imannya sepeninggal Rasul SAW. Mereka telah terjatuh dalam kemunafikan dan kemurtadan. Kesesatan mereka yang kelima, celaan dan permusuhan yang berlebihan kepada Abu Bakar dan Umar serta Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka juluki sebagai berhala Quraisy. Mereka tafsirkan ayat yu'minuna bil jibti wa taghut. Al jibt adalah Abu Bakar, at-taghut adalah Umar ibn al-Khattab dalam penafsiran Syiah. Ini pokok-pokok ajaran Syiah. Rafidhah akhzahumullah. Yang pastinya terbentuk kebencian dan permusuhan kepada para sahabat dan orang-orang yang memuliakan para sahabat, yang mencintai mereka, memuliakan mereka, merujuk kepada mereka dalam agama, mengambil pemahaman mereka, akan dibenci, dimusuhi. Makanya mereka perangi setiap ahlus sunnah. Karena bertolak belakang sama sekali dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Terteror pemahamannya dan akidahnya membuat mereka orang-orang yang ekstrim dan melakukan tindakan-tindakan teror, kekacauan. Berapa kali mereka lakukan itu di Mekah Mukarramah. Sekian kasus yang mengakibatkan terbunuhnya banyak jamaah haji. Al-Muhim, ini Syiah, kelompok sesat yang keluar dari Quran dan Sunnah. Tidak kalah bahayanya, tidak kalah sesatnya ketika kelompok ini dianggap sebagai mazhab bagi kaum muslimin, layaknya mazhab Syafi'i, Hambali dan yang lain. Diupayakan pendekatan antara mereka dengan ahlus sunnah. Dan termasuk yang pertama menyuarakan dan menyerukan takrib, pendekatan dan dikompromikan dengan ahlus sunnah Syiah ini adalah Hasan al-Banna, tokoh dan imamnya Ikhwanul Muslimin. Dan seperti itulah mereka mendoakan barokah, menyambut gembira dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang Rafidhah Syiah ketika Khomeini dengan kudetanya berhasil menggulingkan Shah Iran. Maka tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin mengatakan itu Thawrah Islamiyah, Thawrah Mubarakah. Kudeta yang Islami. Kudeta yang penuh diberkahi. Disambut. Didoakan oleh mereka, Masya Allah. Sebab, termasuk sebab terbesar orang tersesat dari Shiratal Mustaqim dan terjebak dalam jaring terorisme adalah karena masuk dan mengikuti kelompok-kelompok sesat semacam ini yang bermula dari simpati. Bersimpati kepada mereka atau tokoh-tokohnya. Makanya kamu jangan heran ketika di Iran salah satu perangko nasional Kita tahu tentunya perangko biasanya mereka orang awam yang diletakkan di situ ima monumen atau sesuatu yang terkenal di negeri itu atau pahlawan-pahlawan di negeri itu, orang-orang besar lah, tokoh. Dan di Iran salah satu perangko nasionalnya adalah foto gambar Sayyid Qutb. Padahal dia orang Mesir. Tapi karena ditokohkan oleh mereka, karena mereka paham jasa besar dari tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, terutama Sayyid Qutb, dalam mendekatkan dan memasukkan paksa Syiah ini ke dalam kaum Muslimin. Maka ini sebab termasuk sebab terbesar orang itu terjaring dengan mudah oleh mereka. Sudah terbentuk sekian lama di Ikhwan Muslimin, kebencian kepada pemerintah, pengkafiran, ini itu. Akan sulit mereka jika memulai dari nol, menjaring orang awam sama sekali di luar, mencari anak SMA atau mahasiswa dari nol. Akan sulit bagi mereka, tapi yang matang dan siap, yang sudah ada dalam pelukan dan jaringan Ikhwan Muslimin atau semisalnya. Oleh sebab itu pula, termasuk menjadi wiqayah dan ilaj, cara agar umat dan pemuda ini selamat dari syubhat dan ajakan-ajakan mereka. Yang pertama, sebagaimana para ulama menyebutkan kepada kita, bertentangan dengan sebab yang pertama terjatuhnya ke sana adalah ilmu, wa tafaqquh fid din, dan bertafaqquh dalam agama, belajarlah agama yang benar. Fahami agamamu dengan baik. Ambil ilmumu itu dari orang yang terpercaya, orang yang jelas keilmuannya, jelas istiqomahnya, jelas akidah dan manhajnya. Akan menjadi wiqayah, menjadi pelindung bagi umat ini agar tidak termakan oleh syubhat dan seruan-seruan dai yang mengajak kepada teror maupun berbagai bentuk kesesatan yang lain. Ilmu tentunya butuh kesabaran, butuh ketelatenan, sedikit demi sedikit, satu ayat, satu hadis kamu pahami, kamu pelajari, dan ilmu-ilmu alat yang mendukung, kamu belajar nahwu, belajar bahasa Arab, belajar usul fiqih, belajar mustalah, dan yang lain-lainnya. Itu sendiri benteng melindungi kamu sehingga kamu tidak mudah dipermainkan oleh syaitan dari kalangan manusia ini. Tahu kemana arah yang mereka maukan jika kamu punya pelindung ilmu, watafaqquh fiddin. Ayat mereka bawakan, kamu bisa luruskan, bukan begitu penafsirannya. Begini a'imah memahami, para ulama kita. Hadis pun begini syarah para a'imah hadis. Yang kedua, rujuk kepada para ulama rabbaniin. Kembali kepada mereka, karena ilmu hanya didapati dengan ta'allum. Wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar, proses. Dan diambil dari sumbernya yang masih bersih. Para ulama, makanya termasuk ulama sebutkan hukumnya seperti terangkatnya ilmu ketika tidak diambil ilmu itu dari ahlinya. Rasulullah SAW menyebutkan innallaha la yanzi'u ilman intiza'an min qulubil ibad walakin yanza'uhu biqabdil ulama. Allah kalau ambil ilmu enggak langsung Allah cabut dari kalbu hambanya, tapi dengan kematian para ulama. Dengan kematian para ulama hilang ilmu bersamanya. Orang tidak bisa ambil darinya karena telah meninggal. Hukum yang sama para ulama sebutkan jika ulamanya ada, masih hidup, tetapi tidak ada yang rujuk kepadanya, tidak ada yang mau kembali kepadanya, menunggu fatwa mereka, menunggu bimbingan nasihat mereka seperti apa. Tidak ada yang rujuk ke mereka. Ada, tetapi tidak diambil ilmu darinya. Sama, ilmu itu akan terangkat. Yang ada di umat adalah kejahilan. Hatta la yabqa alimun, atau hatta la yubqi aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ketika tidak tersisa seorang alim, orang pada mengangkat orang-orang jahil sebagai gantinya, sebagai pemimpin mereka. Menyesatkan mereka. Ada alim, ada ulama, tetapi tidak mau dia belajar ambil ilmu darinya. Sementara a'immah kita, para ulama kita, sangat mementingkan talaqqi. Mengambil ilmu itu langsung dari ahlinya, ahlul ilm. Mereka datang jauh, mereka rehlah safar dari negeri yang satu ke negeri yang lain untuk mendatangi majlis-majlis para ulama selama mereka masih hidup. Dimanfaatkan, diambil ilmunya. Yang ketiga adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk berilmu dengannya dan mengamalkannya. Karena di situ penyelesaian dan jawaban atas segala problematika kehidupan umat. Taraktu fikum ma intamasaktum bihima, taraktu fikum amrain ma intamasaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat setelah aku, Quran dan sunnahku. Ketika ada perselisihan, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan itu kepada Allah, kembalikan itu kepada Rasul. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepadanya, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika Allah memerintahkan kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, berarti pasti pada keduanya ada jawaban menyelesaikan segala kebutuhan hidup mereka, segala solusi bagi masalah mereka. Karena gak mungkin, mustahil Allah perintahkan umat kembali kepada keduanya, ada masalah, ada problem, ada iskal, setelah kembali ternyata gak ada jawaban di situ, gak ada bimbingan. Mustahil Allah perintahkan umat kembali kepada keduanya padahal di situ gak ada jawaban. Akan sia-sia perintah Allah, dan gak mungkin Allah lakukan itu. Tapi karena pasti di situ ada menunjukkan umat berkewajiban untuk berpegang, beramal dengan Quran dan Sunnah, dan itu tidak akan bisa mereka lakukan kembali tanpa ilmu. Bagaimana kita mau berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, sementara kita gak tahu menau Quran itu apa, bagaimana penafsiran a'imah, ilmu-ilmu Quran, kita gak pelajari. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, kamu gak akan tahu rahasia sesuatu kecuali kalau kamu dekat sekali kepadanya. Layaknya teman. Kamu kalau gak berteman dengan si A misalnya, kamu gak tahu A ini bagaimana. Tapi ketika kamu dekat dengan dia, terus bersama dia, safar, pergi ke sana, kemari tiap hari bersama dia, akhirnya kan kamu tahu si A ini rahasia dalamannya seperti apa. Oh, si A ternyata begini, wataknya begini, sifatnya begini, kalau dia anu begini, kalau dia ini begitu. Kamu tahu segala macamnya ketika kamu dekat. Begitu pula Quranul Karim. Begitu pula sunnah Rasul SAW. Bagaimana kamu ingin tahu rahasia-rahasia ilmu di dalamnya? Bagaimana kamu ingin mengerti faidah-faidah agung yang kamu butuhkan dalam kehidupan kalau kamu jauh darinya? Ya gak mungkin kamu bisa mengerti. Perlu kedekatan. Ya membacanya, ya mentadaburi maknanya, berakhlak dengan akhlaknya, menghalalkan halalnya, mengharamkan haramnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan seterusnya. Yang keempat adalah mengikuti dengan benar manhaj salafus salih rahimahumullah dalam segala qodaya, segala kasus, menghadapi segala masalah, butuh kembali kepada manhaj yang benar, manhaj salaf. Orang-orang yang tahu bimbingan Quran, tuntunan sunnah dalam kehidupannya. Makanya Allah mengancam dan mencela yang meninggalkan jalan mereka. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia ikuti selain jalan mukminin, dia ikuti selain jalan mukminin. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia sejauh seperti dia telah berpaling. Kami jerumuskan dia ke dalam jahannam dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Walayadu billah. Jalan mukminin ma'ruf. Khattul mukminin. Ini garisnya. Yang telah dijalani oleh para a'immah dan para ulama umat ini dari semenjak zaman sahabat, tabi'in dan generasi-generasi berikutnya. Siapa yang menyalahi mereka adalah yang keluar dari mereka beragama, berpemahaman dan mengamalkan sesuatu yang tidak dimengerti, tidak pernah diketahui, tidak pernah dicontohkan oleh mukminin, khiyarul mukminin. Makanya kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa'afah ketika menafsirkan hadis Rasul SAW, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, serigala itu akan mudah mencaplok, memangsa kambing yang jauh dari kelompoknya. Kambing kan biasanya berkelompok selalu. Ada 50, ada 100, terus kumpul begini. Kemana pergi bersama-sama. Jika mereka terus bersama-sama begini, aman. Dan serigala pun akan berpikir sekian kali untuk nyerang. Memangsa. Gak berani. Tapi dia akan mudah dan gampang memangsa ketika ada kambing yang keluar menjauh dari kelompoknya, menyendiri sana jauh. Ya dengan mudahnya serigala akan nyaplok dia. Famanil qasiyah, siapa yang jauh ini yang akan mudah menjadi mangsa dan sasaran ahlul bid'ah, akan mudah dan gampang dicaplok oleh hizbiyin dan ahlu syar, ahlul fitnah, untuk dibentuk dan diarahkan sesuai hawa nafsu mereka. Al-qasiyah man huwa ba'id min ulama'ihi, yang dia jauh dari para ulama'nya. Ulama vien, dia vien. Arahnya jauh sama sekali. Sama sekali enggak ada hubungan, wala ada rujuk kepada mereka. Ini mangsa para serigala, para syaitan dari manusia. Menjauh. Ada para ulama di masa kita yang masih Allah berikan kepada mereka sehat wal afiat. Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari, para masyayikh sunnah, Syekh Al-Fauzan dan beberapa masyayikh yang lain. Siapa yang rujuk ke mereka? Siapa yang kembali kepada mereka? Ataukah kemudian kamu jauh sama sekali dari mereka? Berjalan sendiri, bukan seperti jalan mereka. Ini jalan mukminin, ini jalan mereka. Begini agama. Ini yang mereka pahami, ini yang mereka amalkan. Begini mereka ajarkan. Kamu sekarang jalan bersama siapa? Kelompok mana kamu ikuti? Al-Qasiyah yang mendiri dan menjauh dari ulama, dia yang akan menjadi korban berikutnya. Mangsa para serigala-serigala dan syaitan dari kalangan manusia. Yang selamat, yang bersama para ulamanya. Dekat, selalu hubungan, kembali ke mereka. Bertanya, minta fatwa, nasihat, arahan, bimbingan. Dalam segala urusanmu. Dalam agama. Terkait itu pula sebab yang kelima adalah untuk orang itu tidak mudah, tidak gegabah mendengarkan setiap ucapan dan omongan yang ada. Tidak semua orang bicara bisa kamu dengar. Tidak semua orang yang berbicara agama bisa kamu percaya. Terlebih-lebih lagi ketika itu masa-masa fitnah, di masa banyak syubhat bertebaran di situ, banyak fitnah terjadi di sana sini. Dalam kondisi dan situasi seperti itu, tidak semua orang bisa kamu percaya. Tidak semua orang bisa kamu jadikan pegangan dan rujukan bagi kamu untuk keselamatan iman dan akidah kamu. Lihat contoh. Bil misal yattadihul maqal. Di masa fitnah khalqul Quran, kita tahu kan fitnah khalqul Quran, Quran dipaksakan untuk dikatakan makhluk, dan itu resmi ideologi negara, kalau enggak tangkap, penjara, siksa, sebagiannya dibunuh. Baik, fitnah begitu dahsyat, banyak ulama difitnah, yakni dihukum karenanya. Karena mempertahankan keyakinannya kalau ini bukan makhluk, kalamullah. Walhasil sabar, termasuk Imam Ahmad bersabar. Di masa itu, datang para fuqaha. Fuqaha Baghdad. Fuqaha. Istilah kata fuqaha berarti mereka itu ahlul fiqh. Artinya mereka orang yang paham kaidah-kaidah syariat, paham usul. Mereka berarti ahli istimbat, ahli fatwa. Bukan orang sembarangan. Itu yang ma'ruf istilah fuqaha di kalangan para a'immah. Datang beberapa dari mereka kepada Imam Ahmad, Abu Bakar di antara mereka, Abu Bakar ibn Ubaid, Ibrahim ibn Ali al-Madbahi atau al-Madbuhi, Fadl ibn Asim, dan beberapa yang lain, meminta izin atau mengajak kepada Imam Ahmad untuk keluar mengajak kaum muslimin berontak melawan khalifah. Karena waktunya enggak pendek, 3 khalifah berturut-turut. Fitnah bagi ahlus sunnah di masa itu. Dari zamannya Ma'mun. Ma'mun meninggal, digantikan oleh Mu'tasim Billah. Tetap resmi ideologi negara Quran, makhluk. Mu'tasim mati, diganti oleh Al-Wathiq Billah. Tetap melanjutkan itu. Fitnah. Waktu yang tidak sebentar. Imam Ahmad bersabar. Rahimahullah. Ini orang-orang fuqaha Baghdad ini. Gak kuat mereka. Sudah hilang kesabarannya. Datang kepada Muhammad. Kalau bahasa kita ini enggak bisa didiamkan Imam Ahmad. Ini enggak bisa dibiarkan. Sampai kapan kita begini terus? Ahlus sunnah dalam tekanan terus, diinjak-injak, difitnah, disiksa, dibunuh sebagiannya. Kita enggak boleh diam, kita enggak boleh ini. Lalu ya kita harus ngelawan. Sudah saatnya kita bergerak, menentang, melawan, menghentikan kemungkaran ini. Dilarang mereka oleh Imam Ahmad. Hadza khilaful athar. Itu menyalahi athar. Menyalahi riwayat yang ada. Yang menyuruh taat, sabar, walaupun zalim pemerintahmu. Beliau ingatkan untuk mereka kembali ke rumah, tutup rumah kalian rapat-rapat, jangan bikin fitnah, jangan menghasut orang untuk benci dan melawan pemerintahnya, ingkari dengan hati kalian, sabar hatta yastariha bar au yustaraha min fajir. Sampai orang yang baik, orang yang soleh, mustarih, wa illa mereka akan diistirahatkan dari orang yang fajir, yakni dimatikan atau mungkin diganti pemimpinnya. Sabar. Asyahid yang menjadi permasalahan. Orang yang baru mengerti sunnah, baru belajar salaf, tahu pasti di seluruh kitab-kitab ulama sunnah kewajiban taat pemerintah, enggak boleh ngelawan, enggak boleh mencela, enggak boleh ini, sabar terhadap kedzaliman mereka, sabar itu ma'ruf bagi pemula pun ma'ruf. Pertanyaannya, bagaimana mungkin justru fuqaha Baghdad terjatuh, hampir terjatuh di sana. Ngajak Imam Ahmad itulah di masa-masa fitnah orang bisa labil. Di masa fitnah orang bisa goncang. Bisa toish. Toish itu jadi ringan, gak ada bobotnya. Semula mungkin dia orang yang berbobot, artinya punya kualitas, punya ilmu. Mungkin saja. Tapi terjadi fitnah, terjadi ini, masalah yang sangat berkepanjangan mungkin, atau masalah yang rumit ini. Orang bisa toish, bisa jadi ringan, gak ada bobotnya, ngambang. Terombang-ambing ke sana, kemari. Sehingga dia bisa ucapkan kata-kata atau dia lakukan perbuatan atau sikap yang mengundang pengingkaran. Orang akan heran-heran, masa Fulan berbuat demikian? Ajib, Fulan berkata begini seperti kamu gak percaya. Padahal begitulah kenyataannya. Toish. Jadi ringan, gak ada bobotnya. Masa fitnah. Tapi lihat Imam Ahmad. Rosekh. Kekar beliau, tegar dalam kesabarannya. Fuqaha Baghdad goyah. Di masa-masa fitnah ekstra hati-hati orang itu. Harus ekstra hati-hati. Tidak boleh mendengar kesembarangan orang. Tidak boleh mempercayakan agamanya, iman dan manhajnya kesembarangan orang. Yang tidak diketahui istiqomahnya dan keteguhannya. Baik. Makanya tadi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan Abu Dawud Allah selamatkan karena beliau terus bersama Imam Ahmad. Cerdik Abu Dawud, cerdas rahimahullah. Kata Abu Dawud, aku banyak ambil faedah dari para syuyukh. Abu Dawud keliling dunia, rehlah dalam mencari ilmu. Mekah, Madinah, Khurasan, Mesir, Syam, kesana kemari. Ketemu dengan sekian banyak ulama dan syuyukh. Tapi seperti Abu Dawud katakan, wa mastafattu kama stafattu min Ahmad ibni Hanbal. Aku enggak pernah dapati faedah dari mereka-mereka seperti yang aku pernah dapati dari Imam Ahmad. Terus beliau mulazama begitu tahu Ahmad ibn Hanbal. Karena enggak goyah Imam Ahmad. Enggak berubah. Ya seperti itulah Ahmad ibn Hanbal. Sebelum terjadi fitnah, ada masa fitnah, setelah masa fitnah, Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad bin Hanbal. Tidak ada perubahan padanya. Rahimahullah. Sebagiannya goyah. Bahkan ajilla. Ajilla. Orang-orang mulia. Rahimahullah. Man mata minhum. Yahya ibn Ma'in. Partner sama Imam Ahmad. Kemana-mana ada Yahya, di situ ada Ahmad ibn Hanbal. Terus dalam mencari ilmu dulu. Walhasil, beliau termasuk yang menjawab. Rahimahullah. Yahya ibn Ma'in termasuk mengatakan Quran makhluk. Tetapi tentu keyakinan beliau mengingkari itu. Beliau jawab itu agar selamat dari siksaan, daripada dipenjara, disiksa, dibunuh. Makhluk. Al-Muhim setelah zamannya, setelah Wasik mati, meninggal, digantikan oleh Mutawakil Allah, di situ Allah berikan kelonggaran kepada Ahlu Sunnah, dibebaskan Imam Ahmad, pulang ke rumahnya, dimuliakan, dihormati. Al-Muhim, Yahya Ibn Ma'in datang, mau menemui Imam Ahmad. Depan pintu, anaknya yang keluar, bilang ke abahmu, Yahya Ibn Ma'in di luar, ingin menemui. Masuk anaknya, Abi, di luar ada Yahya Ibn Ma'in. Katakan kepadanya, Abu Abdillah, yakni Ahmad, Imam Ahmad, tidak mau menemui dia. Keluar anaknya. Ayah bilang, enggak mau menemui. Ini paham, karena jawaban Yahya Ibn Ma'in tentang Quran makhluk tadi. Kata Yahya rahimahullah kepada anaknya, bilang ke abahmu, aku terpaksa. Ya, siapa yang enggak takut dengan ancaman pedang, ya ini mati taruhannya, nyawa atau siksaan penjara gini gitu. Bukankah Ammar bin Yasir pun demikian? Bukankah Allah juga katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman? Kembali anaknya. Bah tadi Yahya Ibn Ma'in menyampaikan gini, hadis Ammar, kemudian ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sambil beliau melengos, yakni marah. Beliau katakan, Ammar bin Yasir, pedang ada di leher beliau. Dalam keadaan sudah benar-benar kematian ada di mata, di depan dia kalau tidak mengikuti apa yang mereka mau. Adapun seperti Yahya Ibn Ma'in, belum setingkat itu, baru ditanya begini, diinterogasi. Walaupun ma'ruf memang kondisi fitnah. Sekian banyak kasus, sekian banyak contoh, disiksa di ini, tapi Yahya belum sampai tingkatan itu, baru diinterogasi, ditanya. Bagaimana dia mau berpegangan dengan hadits Ammar bin Yasir? Sambil marah, Imam Ahmad berdiri, dan pergi ke anak kamar lain, sambil beliau ulang-ulang. Hadits Ammar bin Yasir, hadits Ammar mau dia pegangi, hadits Ammar. Berulang-ulang diulang oleh Imam Ahmad, Ammar. Dia pindah, anaknya keluar. Abah sampaikan tadi begini, Ammar pedang sudah ada di lehernya. Nah, antum kan belum sampai segitu. Tapi antum jawab kalau itu makhluk. Lalu beliau ulang-ulang, hadits Ammar. Marah. Sambil tertunduk, Yahya Ibn Ma'in rahimahullah mengatakan, na'am, abuka afqahu minni, ayahmu memang lebih faqih dariku. Lalu beliau berpaling. Diakui oleh beliau rahimahullah. Enggak semua orang bisa kokoh di masa fitnah, di masa carut marut, situasi yang keruh, dan ini gak semua orang bisa terus mempertahankan istiqomahnya dan kebaikannya. Bisa terpleset, bisa goyah, oleng. Hayatul Wadi, yang digelari ularnya gurun pasir. Gurun pasir karena ada ular. Ular gurun pasir itu termasuk mematikan. Kenapa? kalau dia menyuntikkan bisanya gigit, udah gak akan lama mati orang terkena bisa dia. Yang dijuluki itu Imam Ali Ibn al-Madini rahimahullah, guru besarnya Bukhari. Digelari itu karena jarah beliau banyak tepatnya. Kalau perawi sudah dijarah oleh Ali Ibn al-Madini, sudah habis sudah. Tidak akan bisa diangkat derajatnya, pasti benar. Pasti kena. Gitu. Makanya dijuluki ularnya padang pasir. Imam besar. Rahimahullah. Sekian kali terjadi majlis debat atau dialog antara Imam Ahmad dengan pengusung fitnah Khalqul Quran ini, Ibn Abi Duat, di depan khalifah. Karena khalifah yang panggil. Dan itu seperti para ulama sebutkan, salah satu bolehnya duduk diskusi atau debat dengan ahlul bid'ah ketika itu di depan penguasa. Enggak seperti orang sekarang, di depan halayak rame, semua orang awam bahkan mendengar di televisi atau semisalnya, mendengar subhat-subhatnya orang ini, belum tentu semuanya bisa dijawab. Apalagi namanya mereka kan punya aturan, silakan 10 menit bagi Anda bicara, si ahlu sunnah nih, atau dalam tanda kutip yang mengaku ahlu sunnah. Karena dia membawa nama sunnah. Baik. Berikutnya yang dari lawan bicara dia, silakan 10 menit bagi Anda. Ini 10 menit bisa 100.000 subhat dia lontarkan. Subhat satu kamu membantahnya perlu ilmu, perlu penjelasan ayat ini begini, hadis begini. 10 menit pun mungkin gak cukup bicara satu ayat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan sekian subhat? Sementara telah didengar oleh sekian banyak orang. Bukan demikian debat di kalangan ulama sunnah. Alhasil salah satunya yang dilakukan oleh para imam, kalau itu di depan penguasa, raja, khalifah atau semisalnya. Al-Muhim, Imam Ahmad bersama Ibn Abi Duat didudukkan oleh khalifah. Kenapa kamu tetap berpegangan kalau Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk? Diterangkan oleh Imam Ahmad, imam ini. Ayat, hadis, begini para sahabat jelaskan bahwa Quran itu bukan makhluk, tapi dia sifat dari sifat-sifat Allah Al-Kalam. Ini terangkan hadis-hadis Rasul. Jika diterangkan begitu, Ibn Abi Duat, apa jawaban kamu? Ayo, keluarkan ilmumu. Dia cuma nunduk, gak bisa bicara. Jahil ini orang Ibn Abi Duat. Bodoh sama sekali tentang syariat, gak tahu. Terus cuman dia punya kedekatan dengan khalifah, dimanfaatkan untuk ini itu. Ilmu kalam, ilmu filsafat dia kuasai, ilmu syariat yang gak tahu menau. Gak bisa bicara depan Imam Ahmad. Walhasil begitu. Nanti ada majelis berikutnya, kok delalah Ibn Abi Duat ini bisa bicara. Oh, hadis itu lemah. Ada ilatnya. Ada perawinya, Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan itu begini, bicara ilah. Bicara hadis begini kesana kemari. Dia bukan ahli hadis sama sekali. Padahal ilah kan termasuk ilmu yang sangat tinggi di dalam hadis. Dari mana Ibn Abi Duat bisa ngerti hadis, bicara ilah, melemahkan para ulama hadis. Dan Imam Ahmad tahu, bukan kamu orangnya untuk bicara hadis. Bukan kamu orangnya untuk bicara ilat-ilat hadis. Ini pasti dari Ali bin al-Madini rahimahullah. Dan begitu kenyataannya. Didapati itu dari Imam Ali bin al-Madini rahmatullah alaih. Disebutkan beliau sering mendapat apa bantuan atau jasa ini, pemberian sembako atau semisalnya dari khalifah. Oleh sebab itu, Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan dari Ali bin Madini. Tidak satu pun setelah masa fitnah, Imam Ahmad ambil riwayat dari Ali bin Madini. Beliau tinggalkan riwayat darinya. Orang bisa goyah. Nah kan istilahnya walaupun rahimahullah Ali bin Madini imam, tapi kan perbuatan beliau semacam itu kayak ngasih senjata kepada ahlul bid'ah, memberi senjata kepada musuh untuk melawan ahlus sunnah, untuk melawan imam min a'immatis sunnah. Rahimahumullah. Tapi itulah ibrah bagi kita. Enggak semua orang bisa tegar, bisa kokoh, terutama sekali lagi di masa-masa fitnah. Bisa keluar aneh-anehnya, bisa keluar nyeleneh-nyelenehnya. Yang itu mungkin gak diketahui kalau tidak di masa fitnah. Kalau sudah di masa fitnah baru akan ketahuan. Makanya fitnah itu dari batin. Layaknya orang ketika menyaring, memfilter sesuatu. Kalau kamu belum saring gak bisa terpisahkan. Kamu tahu pendulang emas di sungai kan? Sisa-sisa emas dari tambangnya diambil oleh mereka di sungai, campur logal-logal kecil-kecil emas, mungkin dengan pasir, mungkin dengan serpian-serpian batu, entah itu serpian logam-logam lain, nggak bisa dibedakan mana yang emas ini. Tapi ketika diguyang, kalau orang Jawa bilang diguyang di sungai, kayak, pakai air sungai, kan berserakan antara pasir ini, mulai kelihatan, ini batu buang, ini besi buang, ini yang diinginkan emas murni tersisa di saringan itu. Bahasa Arabnya itu amalia fitnah namanya. Menyaring. Seperti itulah. Tersaring. Sehingga terbedakan. Kamu tahu kualitas masing-masing orang. Kamu tahu seperti apa hakikat dia. Bersama ahlul haq. Ataukah bersama ahlul batil. Benar-benar dia memperjuangkan al-haq. Membela, mencintai, memperjuangkan ahlul haq. Betul-betul dia membenci yang batil. Membenci dan menjauh dari ahlul batil atau seperti apa. Tersaring. Al-Muhim itu menjadi sebab yang kelima dari sebab-sebab untuk selamat dari jaring atau jaringan teroris atau secara umum kesesatan yang lain. Jangan mau mendengar kesembarangan orang. Jangan mudah kamu itu pasang telinga, kamu baca, kecuali yang ma'ruf. Dan itu yang Ibnu Sirin katakan, Imam Muhammad bin Sirin. Ketika terjadi fitnah, kami, para ulama sunnah melihat, kalau itu ahlu sunnah, kami ambil hadisnya, yang ma'ruf. Kalau itu dari ahlu bid'ah, kami tinggalkan riwayatnya. Selamat mereka. Tidak gegabah di dalam permasalahan yang sangat sensitif ini menentukan agamanya. Perkara yang keenam, menghiasi diri dengan akhlak karimah, dengan akhlak fadilah, terkhusus di dalam berdakwah. Hendaknya seorang dai mencontohkan dan memberi toladan dengan akhlak yang mulia. Sikap yang terhormat. Karena banyak dari mereka, kaum Khawarij ini kaku dan kasar. Jauh dari hikmah, jauh dari akhlak. Hatta orang awam pun mengingkari cara-cara mereka dalam berdakwah atau ingkarul mungkar. Dengan merusak, dengan ini ekstrim dalam segalanya, enggak ada hikmahnya, enggak ada kearifannya, enggak ada hilmnya, kesantunan dan akhlak karimah dalam ingkarul mungkar. Bagaimana orang berharap bisa menerima dakwahnya? Bahkan salah satu dari mereka, atau bukan salah satu dai mereka ceramah, nyampaikan begini tentang hadis, lihat kebodohan mereka, bagaimana syaitan seret mereka sejauh itu. Ketika Rasulullah katakan, "Idza ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi," al-hadis. Lihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kekuatan kamu, kamu enggak mampu dengan lisanmu. Masih juga enggak mampu dengan kalbu, dengan hati. Dan itu semua lemahnya iman. Dia bicara ke sana kemari tentang pengingkaran kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Kembali dia kepada hadis, dia katakan, "Maka mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekerasan, pukul, dihancurkan tempat-tempat maksiat, kan begitu mereka, diskotik, kafe, bakar, dihancurkan orang yang sedang melakukan ini itu. Walhasil, kata mereka, ini tingkatan pengingkaran kemungkaran bagi kaum lelaki, gentleman, pemberani. Kalau enggak mampu, enggak bisa, yang ngingkari kemungkaran itu dengan lisan, sampaikan ini haram, enggak boleh, taqillah, tinggalkan, begini, begini, begini. Dan itu tingkat pengingkaran kemungkaran bagi kaum wanita yang sudah tidak punya kejantanan, tidak punya kelelakian. Masih juga enggak bisa ingkari kemungkaran dengan kolbu, dengan hati. Dan itu tingkat pengingkaran kemungkaran bagi para banci. Subhanallah. Hadis azim. Hadis yang begitu mulia, begitu agung. Jadi permainan. Banci. Perempuan. Ya subhanallah. Ulama mana yang pernah menjelaskan hadis seperti ini? Ibnu Mas'ud ketika mendengar seseorang mengatakan halaka man lam ya'rif man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'an munkar. Hancur celaka orang yang tidak perintah ma'ruf, tidak cegah dari yang mungkar. Kata Ibnu Mas'ud, "Galla." Bukan begitu. halaka atau innama halaka man lam ya'mur biqalbihi ma'rufan wa lam yanha biqalbihi munkara. Yang celaka itu orang yang tidak mengajak kepada yang ma'rufan dengan kalbunya, tidak mengingkari kemungkaran, bahkan dengan hatinya pun tidak mengingkari kemungkaran, itu yang celaka. Selama dia memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dia masih selamat. Dan Rasul sebutkan itu masih derajat iman. Al-muhim karena kejahilan. Bagaimana mereka permainkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang ketujuh adalah mengamalkan tanggung jawab untuk tarbiyah dan pendidikan dari setiap orang tua dan wali, guru pada anak didik mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Masing-masing hendaknya punya rasa tanggung jawab. Kemana anaknya ini belajar? Apa yang diajarkan? Apa yang dibaca? Apa yang didengar oleh anaknya? Mas'uliyah, tanggung jawab besar di hadapan Allah. Hendaknya itu disadari oleh setiap orang tua. Dan yang terakhir adalah untuk menjauh dan meninggalkan semua kelompok-kelompok sempalan yang ada jika ingin selamat. Nggak usah ikut-ikutan. Jangan ikut ikhwanul muslimin. Jangan pernah percaya kepada mereka. Jangan pernah ikut Hizbut Tahrir, Jamaat Tabligh, dan yang lain-lainnya. Kelompok-kelompok sempalan ini yang sesat semuanya. Kalau kamu dan keluargamu ingin selamat, dari situlah bermula akar kesesatan. Dari situlah bermula akar terorisme berkembang dan berkembang hingga kepada yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir kali segala-galanya adalah rasa takut kepada Allah, bahwa apapun yang kita amalkan, tanggung jawab di hadapan Allah, apapun yang kita sampaikan, tanggung jawab di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan dicatat, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Rasa takut kepada Allah akan mempertanggungjawabkan, dan hisab jazak di yaumul qiyamah. Amalanmu ini benar atau tidak? Perbuatanmu menculik, merampas harta orang, bahkan pemboman, bom bunuh diri, kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang dibiarkan sedikit pun di yaumul qiyamah. Selain tentunya mencari teman yang saleh. Orang dekatmu, orang yang kamu temani, sahabatmu, orang yang kamu bergaul dengannya. Hendaknya orang-orang yang mengajak kamu kepada ilmu yang bermanfaat, mengajak kamu kepada amal yang soleh, kepada akhlak karimah. Suhbatul akhyar, cari, selektiflah dalam mencari teman, dalam mencari orang dekatmu. Dan demikian pula yang terakhir kali untuk umat ini, tidak boleh diam dari kesesatan-kesesatan yang ada. Pribadi, individu, ataupun kelompok. Tidak boleh didiamkan. Dan apa yang terjadi adalah buah pahit dari diamnya sekian lama umat, terutama para dai-nya, alim-alimnya, diam selama ini. Gak boleh bicara. Kamu bicara, berarti kamu memecah belah umat. Sudah akhi, biarkan itu sama-sama memperjuangkan Islam. Jangankan kaum muslimin, cuma cara dia yang seperti itu. Gak usah kamu ingkari. Jangan saling menyalahkan, jangan saling tuding. Musuh kita bersama adalah Zionis. Musuh kita bersama adalah Yahud, Kufar. Dipaksa untuk bisu dan diam umat ini dari sekian kesesatan dan penyimpangan. Hasilnya sekarang. Buahnya mereka petik sekarang. Pemboman, bunuh diri, penculikan, perampasan, ini, itu. Terorisme. Karena gak boleh dibicarakan, gak boleh disentuh. Mereka bawa hadis ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umatku ini rahmat. Itu rahmat adanya perselisihan di umat. Gak boleh dicela, gak boleh dibantah, gak boleh ditahdir. Rahmat, subhanallah. Membawa kematian sekian banyak orang. Membawa korban sekian banyak orang. Terzalimi sekian banyak orang. Rahmat. Makanya kata Ibnu Hazm, rahimahullah, mafhum dari hadis itu jika sahih, hadisnya jelas hadis yang sangat lemah, tidak benar. Karena mafhumnya jika itu benar, berarti kesepakatan umat ini laknat. Yang dirahmati perselisihannya. Berarti ketika umat ini sepakat dalam suatu perkara, umat ini setuju satu kata, seia sekata, maka itu dilaknat. Karena ketika berselisih itulah dirahmati umat ini. Ini kan berabe jadinya agama. Rusak. Gak boleh diam. Dan itu nasihat kepada saudaramu sesama muslim. Ingatkan, itu gak baik. Itu gak benar. Jangan bersama mereka. Jauhi mereka, tinggalkan. Karena ini, karena itu. Nasihati, jangan kamu diam. Dalam perkara dunia saja kamu gak boleh diam. Jika kamu amanat dan bernasehat, oh jangan dibeli mobil itu. Nah, kenapa? Ana tahu itu anu sasisnya sudah karaten misalnya. Jangan, kenapa? Ana pernah nyoba itu, pernah naik. Buljoinnya kena sepertinya. Perotnya sudah hancur. Begini-begini. Kamu nasehat, enggak membiarkan saudaramu tertipu. Masya Allah. Dalam perkara dunia. Tapi urusan agama. Kamu biarkan dia. Datang ke sana kemari bersama fulan, bersama alan. Kamu diamkan. Khianat kamu kepadanya. Itu beberapa sebab yang dengannya umat akan biiznillah terjaga dari berbagai syubhat dan fitnah mereka. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan sesi berikutnya. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadun hamdulillahi rabbil alamin.